una cinta cu yang telah lama hilang. Indah ingin dan selalu ku kenang, tak akan ku lupakan. Kini hanya setiap mimpiku selalu saja terlukis wajahmu merindukan dirimu. Kini hanya